Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada semulia-mulia Rasul, kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du, ceramah kita atau tema kita untuk para akhwat yang dimuliakan oleh Allah adalah berkaitan dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi seputar arus atau walimah. Famimma la yakhfa 'alaykunna wa narahu ra'y al-'ain anna katsiran min an-nas qad ibta'ada 'an syari'ah al-islam fi al-afrah wattaba'u al-yahuda wan-nasara fi dhalik وعملوا بما يخالف الشريعة التي هي خير الشرائع وجاءت بالأخلاق الإسلامية. Sebagaimana tidak tersembunyi bagi kita dan kita saksikan dengan mata kita, banyak sekali di antara manusia yang jauh dari manhaj syar'i di dalam pelaksanaan akad walimah, yang mana banyak di antara mereka yang mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Kemudian mereka menyelisih syariat yang mulia ini. Padahal syariat kita mengajarkan kepada akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, لتتبعن سنن man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law daqalu juhra dabbin ladakhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian, satu langkah demi satu langkah, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob, pastilah kalian akan mengikutinya pula. Maka kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Warawa al-Bukhari wa Ahmad radhiyallahu anhuma rahimahumallah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون أي السابقة من اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله فارك فارس والروم. قال ومن الناس إلا أولئك. Kemudian النبي صلى الله عليه وسلم juga bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku mengikuti generasi umat-umat sebelumnya, baik sejengkal demi sejengkal ataupun sehasta demi sehasta. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah akan mengikuti umatnya Persia dan Romawi? Maka beliau menjawab, al-afrah laha munkarat wa bid'ah mukhalifah lisyara', minha قراءة الفاتحة عند الخطوبة، وهذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل الأمة على فعله. Kemudian beliau menyebutkan di antara bid'ah-bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran dalam walimah. Yang pertama kata beliau adalah membaca Al-Fatihah ketika sedang khutbah nikah. Ini jelas tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalil yang mendukungnya, dan ini adalah perkara yang diada-adakan. Kedalik lubs khatam al-khutubah ma tusamma bid-diblah khatam al-khutubah wa hadha fihi taqlid lil-ajanib. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, idafah ila annahu qad يعتقد أن هذه الدبلة والخاتم هو سبب المحبة بين الزوجين، وهذا تولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شيء يعلقه الأزواج يعتقدون أنه سبب لجلب المحبة بين الزوجين. Yang kedua adalah saling tukar-menukar cincin ketika prosesi pernikahan. Ini adalah bentuk ikut-ikutan atau taklid terhadap orang-orang di luar Islam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia adalah termasuk dari mereka. Apalagi sebagian yang melakukan prosesi tukar menukar cincin pernikahan ini meyakini bahwa ketika mereka saling memakaikan cincin akan membuat kecintaan di antara dua sejoli sepasang suami istri. Maka ini dalam syariat Islam, atau ini adalah kemungkaran dalam syariat Islam yang dinamakan dengan tiwalah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat-jimat dan tiwalah adalah syirik. Apa itu tiwalah? Tiwalah adalah suatu benda yang ditempatkan atau dipakaikan oleh suatu pasangan kepada pasangan yang lainnya agar saling mencintai di antara dua sejoli tadi. Misalnya, seorang suami memakaikan cincin kepada istrinya, atau sebaliknya, sang istri memakaikan suami satu cincin dalam rangka untuk melanggengkan kecintaan di antara keduanya, maka ini jelas adalah merupakan perbuatan syirik. Idzan al-mahadir al-hasalah bi lubs dublat al-khutubah awalan annaha min at-tiwalah, thaniyan anna fiha tashabbuh bil kuffar, thalithan idza kanat min adh-dhahab فلبسها الرجل لبس الخاتم الذهب فهذا لا يجوز لأن لبس الذهب للرجال لا يجوز. رابعا أن الخاطب في الخطوبة قد يمسك بيد مخطوبته وهي أجنبية لم يعقد بها، يمسك بيدها ويلبسها الخاتم، وهذا لا يجوز لأن لمس المرأة الأجنبية لا يجوز، وهو ما زال خاطبا لم يعقد بهذه المرأة. Bisa disimpulkan dari kemungkaran yang ada pada prosesi tukar menukar cincin ini adalah merupakan bentuk kemungkaran ditinjau dari beberapa sisi. Sisi pertama, hal itu adalah bagian dari tiwalah, yang mana menurut anggapan mereka akan mendatangkan kebahagiaan dan kelanggengan antar pasutri. Kemudian yang kedua adalah bentuk tasyabuh, meniru-niru ya gaya-gaya dan modelnya orang kafir. Kemudian yang ketiga, apabila cincin tadi terbuat dari emas, maka tidak dihalalkan seorang laki-laki untuk memakai cincin dari emas. Kemudian kemungkaran dari sisi yang lain, terkadang antara dua pasangan tadi belum ada akad nikah, tapi sudah saling memakaikan cincin. Jelas ini adalah perbuatan mungkar. Bagaimana kok seorang laki-laki memegang wanita yang itu belum sah menjadi apa? Menjadi istrinya. كذلك من المنكرات في الأفراح أن يزور الخاطب مخطوبته ويخلو بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فهي ما زالت أجنبية لأنه خطبها ولم يعقد بها بعد وهي أجنبية، أما إذا عقد بها صارت زوجته، أما وهي مخطوبة لم يعقد بها فلا يجوز له أن يختلي بها وأن يجلس معها. Kemudian di antara kemungkaran yang lainnya adalah seorang laki-laki sering mengunjungi wanita yang dilamar sama dia. Padahal ini jelas perbuatan mungkar, karena sang wanita tadi belum menjadi istrinya yang sah, sehingga bisa berbuat layaknya pasangan suami istri. الزياره كذلك من المنكرات الزياره في المواسم والاعياد يزور الخاطب مخطوبته في مواسم محدده وايام محدده ولا بد ان ياتي بهدايا تثقل كاهله وتكلفه وتشق عليه قد افتت اللجنه الدائمه بان هذا من الامور غير المشروعه. Kemudian diantara kemungkaran lainnya adalah seorang laki-laki mengunjungi wanita yang dia pinang tadi pada momen-momen dan perayaan-perayaan tertentu. Ya misalkan nanti sang laki-laki ini datang dengan membawa hadiah, padahal hadiah tadi dibeli dengan uang yang tidak sedikit, yang terkadang membuat dia kerepotan atau membuat kantongnya kering. Maka dalam hal seperti ini, lajnah daimah atau komite tetap untuk masalah riset dan fatwa kerajaan Saudi Arabia memfatwakan bahwasanya perkara ini tidak dibenarkan dan tidak disyariatkan. Kadzalik min al-munkarat an yakhruj al-khatib بمخطوبته قبل العقد، يخرج معها للنزهة ويتمشى معها، فهذا لا يجوز لأنها ما زالت أجنبية عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء. Kemungkaran berikutnya adalah sang laki-laki keluar bersama pasangan yang masih dia lamar, belum resmi jadi istrinya. Kemudian diajak berjalan-jalan, pertama sih atau yang lainnya. Jelas ini adalah merupakan hal-hal yang merupakan bentuk kemungkaran, karena sang wanita tadi belum resmi menjadi istrinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Iyakum waddukhula 'alan nisa. Janganlah kalian masuk untuk menemui seorang wanita. Rubbama adda al-khulwah bil makhthubah ila an yaqa' 'alayha fayazni biha. Wa hadha la shakka annahu min al-umur al-khatirah. Kemudian bukan cuma sekedar keluar saja antara laki-laki dan perempuan tadi, yang lebih parah daripada itu terkadang berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan wanita yang dia pinang. Padahal ini adalah termasuk perbuatan mungkar. Amma munkarat al-'aqd fa hiya katsiratun jiddan minha الإسراف الكبير في طبع بطاقات الدعوة حتى تخرج بشكل جميل، فلربما يبذل لذلك الأموال الطائلة. Kemudian kita berlanjut kepada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi seputar akad pernikahan. Di antaranya adalah boros dan menghambur-hamburkan harta sehingga terlihat mentereng dan terlihat ya megah di hadapan orang lain. كذلك وضع المنديل، خرقة توضع على يد ويغطى بها يد العاقد ويد الولي، وكأن هذا شرط من شروط العقد، وهذا لا شك أنه ليس من شروط العقد ولا ركن من أركانه. Kemungkaran yang lainnya adalah antara pasangan suami istri dengan walinya, atau antara istri dengan walinya atau pasangannya, masing-masing memegang sapu tangan, yang mana seolah-olah ini adalah syarat atau rukun daripada akad ya pernikahan. Padahal inilah perkara yang bukan termasuk dari akad ataupun bukan termasuk dari syarat pernikahan. كذلك من المنكرات في العقد أن يقول المأذون، وهو الذي يقيم العقد بين الولي والزوج، يقول المأذون للحضور: توبوا إلى الله، فيقولون: تبنا إلى الله ورجعنا وندمنا على ما فعلنا إلى آخره. هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالتوبة في ذلك عند العقد. Kemudian kemungkaran lainnya, ada salah seorang di antara undangan yang diberi wewenang untuk mengatakan, marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah. Maka kemudian secara serentak undangan yang ada di situ mengatakan, kami bertaubat kepada Allah dan kami kembali kepadanya, serta kami menyesali apa yang telah kami kerjakan dan kami bertekad untuk tidak mengulanginya. كذلك أن يقول المأذون في العقد هذا الزواج على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد، فهذا لا دليل عليه، ما صحت زواج الصحابة الذين وجدوا وجاءوا قبل وجود أبي حنيفة ومالك والشافعي، فالأصل أن يقال على ما يوافق الشرع، أما مذهب مالك والشافعي فليس من شروط العقد أو صحة العقد ذلك. Kemungkaran yang lainnya adalah salah seorang dari hadirin diberikan wewenang untuk mengatakan akad pernikahan ini berlandaskan di atas madhab Abu Hanifah atau madhab Syafi'i atau madhab-madhab yang lainnya. Maka ini jelas perbuatan yang tidak sama sekali dilandasi dalil. Kalau kita melihat pernikahan sahabat, apakah sahabat melakukan hal seperti ini? Kemudian tabi'in, apakah mereka melakukan seperti ini? Padahal sahabat dan tabi'in lebih dulu ada sebelum Abu Hanifah, Imam Syafi'i atau imam-imam yang lainnya. كذلك من المنكرات اشتراط البعض أن يضع الولي يده في يد العاقد عند العقد، وهذا لا دليل على اشتراطه. Kemudian di antara hal yang lainnya, sebagian mensyaratkan dalam akad pernikahan bahwa seorang wali meletakkan tangannya di atas kedua mempelai ketika akad pernikahan. Jadi seorang wali meletakkan tangannya di atas kedua mempelai ketika akad pernikahan, ini jelas merupakan syarat yang tidak dibenarkan. Sebagaimana anggapan mereka ini syaratnya pernikahan. كذلك من المنكرات أن يقول بعضهم عند التهنئة بالرفاء والبنين أي بالسعادة والبنين، وهذا من فعل أهل الجاهلية لأنهم كانوا يحبون البنين ولا يحبون البنات. الله عز وجل يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فيدعون للزوج بالبنين دون البنات، وقد جاء النهي عن ذلك كما في حديث عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة فدخل عليه رجل فقال بالرفاء والبنين، فنهاه عقيل بن أبي طالب وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمرنا أن نقول قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم. Demikian juga diantara bentuk kemungkaran yang lainnya, perkataan sebagian hadirin yang menghadiri walimah tersebut kepada kedua mempelai dengan mengatakan mudah-mudahan pernikahannya memperoleh kebahagiaan dan dikaruniai anak laki-laki. Ini jelas merupakan perbuatan jahiliyah, karena di antara akhlak jahiliyah mereka senang tatkala mendapatkan anak laki-laki, tapi mereka benci tatkala mendapatkan anak perempuan. Sebagaimana firman Allah, dan apabila orang-orang kufar Quraisy mereka diberi kabar gembira dengan datangnya anak perempuan, maka berubahlah muka mereka menjadi hitam karena menahan kemarahan. Inilah merupakan akhlak jahiliyah. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Aqil bin Abi Thalib pernah menikahi seorang wanita. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan mudah-mudahan pernikahannya mendapatkan kegembiraan dan dikaruniai banyak anak laki-laki. Maka Aqil berkata, jangan kamu lakukan seperti itu. Akan tetapi, ya, karena hal tersebut ya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ucapkanlah, barakallahu lakum wa baraka alaikum. Akan tetapi ucapkanlah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian dan memberikan berkahnya kepada kalian. Seperti inilah yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Kedalik min al-akhta qawul ba'dan nas inda tahni'ah mabruk. Wahada khata' mabruk min al-buruk, buruk al-ba'ir. Walakin yuqal mubarak, mubarak, hadha huwa as-sahih. Wa huwa min al-barakah. Demikian juga di antara bentuk kesalahan yang lainnya, mengucapkan selamat dengan ucapan mabruk. Ya, padahal ini kesalahan. Karena mabruk itu artinya adalah berasal dari kata yang bermakna menderung. Artinya dipakai untuk istilah unta yang menderung. Nah, ini jelas ucapan yang keliru. Tapi yang benar adalah ucapan mubarak, ya, mudah-mudahan diberkahi. Ini yang benar. Kedalik min al-akhta al-mughalah fil mahur. Al-mahr yakunu syai'an katsiran min adh-dhahab wal fulus. Wa hadha fihi mukhalafat haitsu annahu yukhalif hadi al-islam. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna a'zama an-nisa' barakah ayusruhu mu'na. أي أقله مؤنة وكلفة. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أعطى في صداق ملء كفه من السويق أو التمر فقد استحل السويق الشعير أو التمر، يعني ملء الكف، فهذا مهر استحل أي استحل المرأة صارت زوجة له. Demikian juga di antara bentuk kemungkaran yang lain, terlalu meninggikan nilai mahar. Ini sebagian ada di antara mereka yang pasang tarif tinggi di dalam menentukan mahar. Ini jelas merupakan bentuk menyelisih syariat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Inna a'dhaman nisa'i barakah aisaruhu mu'nah." Sesungguhnya wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling sedikit maharnya. Tidak terlalu minta banyak kepada orang yang ingin menikahinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan mahar walaupun hanya sepenuh telapak tangannya atau satu genggam saja berupa gandum ataupun satu genggam penuh berupa tamar atau berupa korma, maka ini sudah sah untuk dijadikan sebagai mahar. كذلك من المفاسد في غلاء المهور إعراض الشباب عن الزواج لأنهم لا يستطيعون على المهر، وكذلك غلاء المهور لا يوفر السعادة للزوجين كما يظنه بعض الناس، فلربما يعيش حياة فيها النكد والتعب بسبب أنه قد تحمل الديون التي ديون المهر الذي قدمه للزوجة. Dan dari atau efek buruk yang ditimbulkan karena mahar yang terlalu mahal akan menyebabkan para pemuda lari untuk melamarnya. Karena disebabkan maharnya atau mahalnya mahar yang dia tetapkan. Kemudian efek yang lainnya, mahar yang mahal tadi akan membuat kehidupannya di masa yang akan datang terasa mencekik. Karena terkadang seorang laki-laki harus berhutang ke sana dan kemari untuk memenuhi maharnya. Sehingga akan menghadapi kehidupan yang sulit dan serba tercekik. أما عن ليلة الزفاف، ليلة تزف المرأة إلى زوجها، فهناك أخطاء وبدع ومنكرات كثيرة يفعلها بعض المسلمين. من تلك المنكرات اطلاع النساء على عورة الزوجة والمرأة العريس، وذلك بحجة أنهم يهيئونها لزوجها، فلربما يطلعون على عورتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. Kemudian kita beralih kepada kemungkaran berikutnya, yaitu kemungkaran yang terjadi ketika malam pernikahan. Di antaranya adalah banyaknya wanita-wanita yang mereka melihat aurat ya pengantin perempuan, walaupun alasannya untuk mengucapkan selamat pernikahan. Ini jelas perbuatan yang diharamkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanduru rajulu ila aurati rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki yang lain. Demikian juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lainnya. Kadzalik min al-munkarat dhahab al-arus waz-zawjah ila al-kuwafir alladhi yuslih sha'raha wa wajhaha, wa rubbama kana hadha rajulan fa يمشط شعر المرأة العريس العروس يفعل لها المكياج والأشياء التي في وجهها، وهذا لا يجوز. إذا كان رجلا فهو أجنبي، فكيف يمس شعر هذه المرأة التي ستزف إلى زوجها؟ كيف يمس شعرها ووجهها وهو أجنبي عنها؟ Di antara kemungkaran yang lain, seorang wanita pergi ke salon untuk mempercantik diri, tapi sangat disayangkan terkadang yang menata rias dia adalah seorang laki-laki. Nah, ini jelas perbuatan mungkar, karena laki-laki tadi bukan mahram dia. Terkadang laki-laki tadi ya menyentuhnya secara langsung, atau mungkin menyisiri rambutnya, ya, dan ini adalah jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang mungkar. كذلك من المنكرات التي تحصل عند الكوافير النمس، وهو نتف الحاجبين، نتف شعر الحاجبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. Kemudian di sana juga ada kemungkaran lain ketika wanita mendatangi salon kecantikan sebelum pernikahan, yaitu mencabut bulu alisnya dalam rangka untuk mempercantik dirinya. Ini jelas ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan minta dicabut bulu alisnya. كذلك لبس الباروكة، وهو أن تصل شعرها بشعر آخر. إذا كان شعرها قصيرا فربما تقوم الكوافيرة بوصل شعرها بشعر آخر من أجل أن يكون طويلا، وهذا كذلك لا يجوز. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. Di antara kemungkaran yang lainnya, sang wanita menggunakan wig untuk menyambung satu rambut dengan rambut yang lainnya, sehingga seolah-olah rambutnya ini terlihat indah atau terlihat panjang. كذلك التشبه بالكافرات، فربما تقوم الكوافيرة بتزيينها وتجعلها تتشبه بالكافرات في لبسها وزينتها. Demikian juga menyerupai dandanannya wanita-wanita kafir dalam modenya, penampilan. Ini jelas merupakan perbuatan yang mungkar. كذلك التبذير بالمال، يحصل إسراف في المال عند تزيين المرأة. Kemudian menghambur-hamburkan harta ketika menata rias dirinya, sehingga menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang memang tidak diperlukan. وهكذا قد تطلع الكوافيرة على عورة هذه العروس بحجة أنها تهيئها وتصلحها لزوجها. Belum lagi biasanya seorang penata rias tadi yang laki-laki, dia akan melihat auratnya wanita yang didandani tadi. Semisal melihat pahanya atau yang lain-lainnya, yang itu merupakan aurat yang harus ditutupi. كذلك يتزين بعض الرجال بحلق اللحية، وهذا لا يجوز. Demikian juga sebagian laki-laki ada yang berdandan dengan memotong jenggotnya, maka ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. كذلك جلوس العروسين على المنصة، منصة العرس، والرجال والنساء ينظرون إليهم، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Kemudian di antara kemungkaran yang lainnya, duduknya antara dua sepasang pengantin di atas pelaminan dan disaksikan oleh hadirin, baik dari laki-laki maupun hadirin dari wanita. Jadi duduknya sepasang pengantin laki-laki dan wanita di atas pelaminan, kemudian disaksikan oleh hadirin, baik dari kalangan ya laki-laki maupun dari kalangan wanita. Ini adalah merupakan bentuk kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menutup atau menahan pandangannya, dan katakanlah bagi para wanita agar mereka menahan pandangannya. Kedalik min al-munkarat an yakhruj an-nisaa' fi al-a'ras li hudur al-'urs wa hunna muta'attirat mutatayyibat. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شهدت أي يخاطب النساء إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي حديث أبي هريرة وليخرجن تفلات تفلات أي غير متعطرات. Kemudian kemungkaran yang lainnya adalah keluarnya wanita-wanita untuk menghadiri undangan pernikahan dalam keadaan baunya yang semerbak karena memakai minyak wangi. Maka ini jelas perbuatan mungkar. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari wanita menghadiri masjid, ya, atau masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia memakai wewangian. Kadzalik min al-munkarat qiyam ba'd an-nisaa' bil-raqs fi al-hafalat وعليهن اللباس العاري ولربما يقوم بعض الرجال فيرقص مع النساء وهذا من الأمور المنكرة. Kemudian di antara kemungkaran yang lain adalah adanya bidu wanita yang menari-nari di pesta pernikahan dan memakai pakaian yang sangat minim. Kemudian terkadang ada juga dari kalangan laki-laki yang ikut berjoget ria bersama mereka. Maka tidak lain ini adalah perbuatan mungkar yang sangat besar. Kadzalik min al-munkarat ma yusamma bi az-zagharid wa hiya an tarfa' al-mar'a sawtaha wa yani tarfa' sawtaha bil farah fi al-'urs. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة مزمار شيطان ولعب، وصوت عند مصيبة يعني رفع الصوت في الفرح تزغرد المرأة، والصوت عند المصيبة إذا حصل موت. Demikian juga di antara kemungkaran yang lain adalah wanita ikut memeriahkan dengan mengeraskan suara, ikut memeriahkan pesta pernikahan tadi dengan suara-suara mereka. Ini jelas merupakan bentuk kemungkaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saya dilarang dari dua suara yang dua suara ini adalah dua suara gila dan dua suara dosa, yaitu suara seruling setan ketika sedang merasakan kenikmatan dan ketika sedang bermain-main. Ini seperti suara bidu wanita atau suara wanita-wanita yang saling ya terdengar satu dengan yang lainnya untuk memeriahkan acara. Ini masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua adalah suara ketika tertimpa musibah, yaitu meraung-raung ketika tertimpa musibah. ومن المنكرات كذلك الاختلاط بين الرجال والنساء. الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Kemudian kemungkaran berikutnya adalah terjadinya campur baur antara laki-laki dengan wanita ketika pesta pernikahan, yang mana mereka bukan mahramnya, bercampur di satu tempat. Ini jelas merupakan bentuk kemungkaran ya yang ada di pesta pernikahan tersebut. Padahal Allah berfirman, ya, apabila kalian bertanya kepada para wanita tentang suatu kebutuhan, maka bertanyalah di belakang hijab, ya, di belakang penutup, agar itu lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka. كذلك من المنكرات مصافحة الرجال للنساء الأجانب وهم ليسوا بمحارم لهن. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم بمخيط، مخيط أي الإبرة الكبيرة، لأن يطعن أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. فمصافحة الأجنبيات لا يجوز، وهو عد من المحرمات. Kemudian kemungkaran yang lain adalah terjadinya jabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Ini jelas perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Kemudian di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah berkata, sungguh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memegang tangan wanita yang bukan mahramnya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita tadi hanya dengan ucapan saja. كذلك من المنكرات التصوير بالكاميرا والفيديو للرجال والنساء. صور الرجال والنساء بالكاميرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم. ويقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. Kemudian di antara kemungkaran yang lain adalah mengabadikan momen pernikahan tadi dengan foto-foto, kamera-kamera, atau dengan video-video. Ini jelas merupakan perkara yang diharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi adaban indallahi yawmal qiyamatil musawwirun. Sungguhnya manusia yang paling keras siksaannya, ya, di antara manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah tukang gambar, ya, gambar makhluk bernyawa seperti tadi, fotografi ketika pernikahan atau video dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap tukang gambar di neraka akan dipaksa untuk membuat makhluk yang dia gambar. Kemudian dia siksa di neraka jahanam dengan makhluk yang dia gambar tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar atau foto-foto. كذلك من المنكرات سماع الاغاني والالحان. وقد تكلم العلماء عن حرمة الغنى وبسطوا الأدلة في ذلك، ومنهم ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. Ibu-ibu, sebelum nanti kita selesai, tolong semua pertanyaan ditulis ya dengan kertas saja, kemudian nanti diajukan pertanyaan tadi. Atau mungkin kalau memungkinkan dengan mikrofon insyaallah. Iya. Kemudian kemungkaran berikutnya adalah tes. Kemudian kemungkaran berikutnya adalah mendengarkan lagu-lagu atau alunan-alunan lainnya. Para ulama menjelaskan tentang keharamannya dalam dalil-dalil yang banyak. Di antaranya Imam Ibnul Jauzi dan juga dalam kitabnya Talbisul Iblis, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Igot, dan para ulama yang lainnya. Itu suruh matiin dulu, putus-putus ini. كذلك من المنكرات استئجار الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات. Kemudian di antara kemungkaran yang lainnya adalah membayar para penari dari kalangan laki-laki maupun wanita, dan membayar para penyanyi maupun para biduanita. كذلك من المنكرات شرب الخمور والمخدرات وهذا يحصل في بعض الأعراس وفيه من الشر ما لا يخفى على أحد. Kemudian di antara bentuk kemungkaran yang lainnya diminumnya khamr di dalamnya atau dihidangkan dan diminumnya arak ataupun obat-obat terlarang yang lainnya, dan ini tidak diragukan tentang keharamannya. كذلك الإسراف الباهظ في حفلات العرس. الله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. وقال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Kemudian di antara kemungkaran yang lainnya berlebihan dan melampaui batas di dalam mengeluarkan biaya pernikahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu berbuat tabdir, ya, berfoya-foya dengan harta. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melakukan tabdir, ya, berfoya-foya dalam hartanya. Kemudian Allah juga berfirman, makan dan minumlah kalian serta jangan melampaui batas padanya. كذلك ترك المرأة والرجل الصلاة ليلة الزفاف بحجة أنهما في فرح. Kemudian kesalahan yang lainnya antara pasangan suami istri tidak melakukan sholat di malam pernikahan mereka atau malam pertama mereka dengan alasan ini waktunya bersenang-senang. كذلك من المنكرات ترك الزوج الخروج لصلاة الجماعة أيام الزواج. Demikian juga di antara bentuk kemungkaran yang lainnya seorang suami tidak mau keluar untuk mengerjakan sholat jamaah ketika hari pernikahannya. Wa akhiran la budda an yu'lam ayyatul akhawat barakallahu fikunna la budda an yu'lam anna az-zawaj ni'mah min ni'amillah 'ala az-zawjayn wa ni'amullahi 'azza wa jall tushkar bi ta'atihi la bi ma'siyatihi wa az-zawaj idha kana يبدأه الإنسان بالمعاصي فإنه في الغالب يكون أمره إلى الفشل والطلاق والفراق. ولذلك فلا بد من طاعة الله سبحانه وتعالى من أول يوم بدأ الزواج. Oleh karena itu di sini para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bersama, pernikahan adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat membutuhkan syukur dari kita. Bukan kita malah berbuat maksiat di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila seorang yang dia berbuat maksiat dalam pesta pernikahannya, maka rumah tangganya akan diliputi dengan berbagai macam dilema dan problem yang ada. Bahkan tidak jarang diantaranya terjadi keretakan dalam rumah tangga sampai berimbas kepada perceraian diantara suami istri, Ini dikarenakan ya dahulu di dalam pesta pernikahannya tidak dilandasi di atas syukur dan tidak dilandasi di atas ketaatan, sehingga yang terjadi adalah keretakan rumah tangga, bahkan perceraian di antara suami istri. Oleh karena itu, di sini di awal pernikahan hendaknya seorang melandasinya dengan takwa kepada Allah, melandasinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan nikmat tadi, bukan bermaksiat, sehingga yang akan terjadi adalah kebahagiaan di dalam pasangan suami istri mengarungi mahligai rumah tangganya. Wassallallahu azza wa jalla an yuwaffiq al-jami' li ta'atihi wa an yarzuqana syukra ni'amah wa an yujannibana ma'siyatahu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diistiqomahkan di atas ketaatan kepadanya, dan agar kita dijauhkan dari perbuatan maksiat dan senantiasa berjalan di atas taufik Allah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Silakan bagi para akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan. Mikrofon ada di depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, batasan aurat wanita dengan wanita lain yang muslim itu tolong dijelaskan. Terus yang kedua, bolehkah ke salon untuk keperluan luluran atau message dengan tukang salon wanita muslim? Syukran, assalamualaikum. Tayyib Syekh, sa'ilah yakul, ما حدود عورة المرأة الأجنبية مع امرئ أجنبية أجنبي المرأة مع غير مع الرجال يعني. المرأة مع الرجال كلها عورة، كل جسمها عورة، من وجهها ويديها ورجليها وشعرها كلها عورة. وقد جوز بعض العلماء كشف الوجه والكفين، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، ولكن مع وجود الفتن في مثل هذا الزمان ينبغي على المرأة أن تستر وجهها وكفيها وجميع جسدها. وأما عورة المرأة مع المرأة، adapun batasan antara aurat wanita dengan laki-laki yang lain, maka seyogianya seorang wanita tadi menutup seluruhnya, baik rambutnya, wajahnya, kedua telapak tangannya, karena kita berada di suatu zaman yang dimana zaman kita sekarang lebih besar fitnahnya. Maka lebih utama kita menutup seluruhnya. Walaupun ada di antara ulama yang membolehkan untuk membuka wajah ataupun telapak tangan, tapi tentu yang lebih utama di zaman kita yang banyak fitnah ini adalah apa? Menutup seluruh ya, menutup seluruh wajah wanita atau bagian-bagian wanita yang lainnya di hadapan laki-laki lainnya yang bukan mahramnya. Soal tsani Syekh, ma hukmu dhihabil mar'ah ila al-kawafir al-kawafirah yani mar'ah min ajli hatta yahsul 'ala ala halatin tayyibatin amama zawjiha. Yajuzu lil mar'ah an tadhhab ila al-kawafirah, lakin bi syart bil dhawabit asy-syar'iyyah. فلا يجوز لها أن تكشف عن عورتها، يعني السوأتين ما يجوز هذا، ولا يجوز لها أن تنمس حاجبيها، أي تأخذ شعر من شعر حاجبيها، ولا يجوز أن تلبسها توصل شعرها بشعر آخر أو أن تلبسها أو تزينها بما فيه تشبه بالكافرات. أما إذا زينتها بما يوافق الشرع وليس فيه مخالفة للشرع فهذا جائز، بل قد تؤجر على ذلك إذا قصدت التزين للزوج. Diperbolehkan bagi wanita untuk mendatangi tukang salon wanita juga dengan beberapa syarat tentunya, ya. Ya, tidak boleh menampakkan auratnya kepada wanita yang lain. Tidak boleh menampakkan auratnya kepada wanita yang lain tadi. Ya, tidak boleh mencukur bulu alisnya. Tidak boleh menyambung rambut yang menggunakan wig atau yang semisalnya. Ya, kemudian tidak boleh juga melakukan kemungkaran yang lainnya, yang itu adalah perbuatan mungkar. Yang jelas tujuan dari dia pergi ke salon adalah untuk mempercantik diri nanti di hadapan suaminya. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Ana tanya tentang hadis yang ana belum terlalu paham di sini. Ana bacakan sedikit. Kuna nisa'una yahdoina bilail. Fa idza asbahna fatahnahu fatawaddana wa sallaina. Tsumma yahdadoina ba'da shalah. Nah, di sini dikatakan bahwa istri-istri Rasulullah dahulu melakukan ketika malam mereka memakai pacar. Ketika hendak sholat subuh, mereka membersihkan dan mencuci dan membersihkan lalu sholat. Ketika selesai sholat subuh, mereka melakukan lagi memakai pacar. Begitu seterusnya. Nah, yang ana tanyakan di sini Ustaz, apakah yang dibersihkan itu daun-daun pacar yang melekat di kuku ataukah warna yang telah melekat di kuku itu Ustaz? Syukron. بالنسبة لهذه الأشياء إيش يسموها عندكم؟ اللون أشعر يعني هنا يعني. هذه الأشياء التي تفعلها المرأة في الأظافر إذا كان لها قشرة تقشر لها قشرة وتحجز الماء عن الوصول للعضو فلا بد أن تزيلها قبل الوضوء. أما إذا كانت مجرد صبغة لون وليس فيه لا يمنع وصول الماء إلى العضو فهذه لا بأس بها ولا حرج. مثل هذه التي تفعل في الشفاه هذه لا تحجز الماء لا بأس تتوضأ وهي عليها، لكن التي توضع في الأظفار بعضها يكون لها قشرة وتحجز وصول الماء تمنع وصول الماء فهذه لابد أن تزيلها قبل الوضوء. Ya, berkaitan dengan tadi henna atau jenisnya yang dipakai ya, atau warna-warna yang dipakai di kuku, maka apabila masuk waktu sholat, apabila warna-warna tadi ya, mungkin dia daun pacar atau yang pewarna kuku atau yang lainnya itu menghalangi sampainya air wudu, maka harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Adapun apabila tersisa hanya warna saja, yang tersisa hanya sekedar warna dan tidak menghalangi sampainya air, maka tidak mengapa ya untuk dibiarkan warna tadi selama tidak menghalangi sampainya air wudu padanya. Ya. Sebagaimana daun pacar yang itu dipakai untuk mewarnai jenggot, maka ini diperbolehkan. Nah, adapun di kuku, maka ketentuannya apabila akan berwudu, kalau dia menghalangi sampainya air maka harus dihilangkan. Ya, kalau tidak maka dibiarkan warnanya tidak mengapa. Ya, kita bahas saja pertanyaan lewat kertas sekarang. Bagaimana hukum gambar kartun yang ada pada popok dan pakaian bayi? Apakah malaikat tidak turun ke rumah yang terdapat gambar kartun, sedangkan pakaian bayi yang dijual di pasar adalah yang demikian? Fadilatul Syekh, huna soal. Ma hukmu surah allati taqa ala taubi as-sabi mislu kurtunat wa ghairi dhalik fa aghlabu athiyab al-muntashira fil aswaq haqqa as-sabi ala hadhihi al-hala aw hadhihi al-hay'ah fa hal idza labisa masalan as-sabi fi hadha ath-thawb al-malaika la tadkhul fi baytihi. Hadhihi kadhalik tashmalu hadhihi as-suwar wa idza istata'at al-um aw al-ab أن يزيل الرأس لأن الصورة الرأس، أما بقية الجسد لا بأس. الصورة هي الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قال إذا قطع الرأس فلا صورة. فإذا استطاعت أن تمحو أن تطمس الرأس فهذا لا، هذا الذي يجب عليها. أما إذا كانت لا تستطيع كأن تكون الصورة صور، كل الثوب صور ولا يمكن إلا بإتلاف الثوب فهذه لا حرج عليها. Ya, jawabannya kalau orang tua tadi bisa menghilangkan gambar kepalanya, gambar kepala yang ada pada pakaian bayi tadi, maka ini yang bagus. Ya, ini sudah cukup. Ya, berdasarkan sabda Nabi, apabila telah dihilangkan kepala, maka sudah tidak lagi menjadi gambar bernyawa. Jadi kalau mungkin untuk dihilangkan kepalanya, maka ini yang bagus. Kalau memang tidak memungkinkan, karena memang seluruh bajunya ini penuh dengan gambar, dan tidak mungkin dilakukan kecuali harus dibakar umpamanya bajunya, maka yang seperti ini tidak mengapa seorang untuk membiarkannya. Ya, kita bahas pertanyaan berikutnya. Ustaz, jika seorang ikhwan telah setuju untuk menikahi seorang akhwat yang dia akhwat tersebut memakai cadar, kedua keluarga sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk undangan, lalu si ikhwan tersebut membatalkan pernikahan karena dia baru mengetahui beberapa hari bahwa wajah akhwat tersebut tidak cantik, lalu dia si ikhwan tersebut ingin membatalkan pernikahan tersebut, bolehkah? Fadilah Syekh, huna sa'ilah yakul takul anna hunaka rajulun qad khataba imra'ah wa waliduhuma yuwafiqani alayhima wa yasta'dinani alayhi wa ya'dunani alayhima thumma intasharati da'wah, yani da'wah lil walimah, yani abal kirtas aw abar ghairihi, yani intashar da'wah lil walimah. Semua ba'da dalika tabayyana lihadal akh bi anna suratal mar'ah alladhi khatabaha bi annaha ghairu jamilah, fa hal yajuzu li ar-rajul hadha an yubtil ala aqdi az-zawaj li hadhihi al-mar'ah khutubah lakin muntashira yani da'wah syah الدعوه بس دعوه قد انتشر. اذا كانت المراه لم تعجبه فلا باس ان يتركها، يجوز له ان يتركها، لانه يخشى اذا تزوج بها وهو لا يحبها ان يطلقها بعد ذلك وتكون المصيبه اعظم. لكن انا انصح اذا كانت هذه المراه صالحه ان يتزوج بها، لأن الجمال ليس هو كل شيء، أهم شيء صلاح المرأة، أهم شيء أن تكون صالحة مستقيمة، فلو استطاع أن يتزوج بها فهذا أفضل إذا كانت صالحة، أما إذا لم يستطع فيجوز له أن يتركها مخافة أن يتزوج بها ثم يطلقها بعد ذلك والله أعلم. Apabila sang ikhwan tadi, ya, laki-laki tadi membatalkan pernikahannya dengan sang akhwat atau sang wanita, ini diperbolehkan. Kalau seumpama memang laki-laki tadi tidak tertarik dengan kecantikan yang ada pada perempuan tadi, ini boleh untuk dibatalkan. Kenapa? Karena apabila dilanjutkan, dikhawatirkan akan terjadi madarat yang lebih besar. Yang mana seorang laki-laki akan menjalani pernikahan dengan wanita yang tidak dia cintai. Sehingga nanti hal itu berujung kepada perceraian dan keretakan rumah tangga. Maka di sini tidak mengapa ya bagi laki-laki tadi membatalkan pernikahannya. Namun di sini kata beliau, saya nasihatkan bagi laki-laki jangan terlalu terpaku dengan yang namanya kecantikan. Karena kecantikan ini bukan segala-galanya. Tapi yang terpenting adalah kesolehah. Ya, sifat soleha yang ada pada wanita tersebut. Ya, jadi kecantikan bukan segalanya, tapi yang dikedepankan adalah kebaikan dan kesolehahan dari wanita tadi. Ya, maka yang seperti ini kata beliau, yang hendaknya seorang laki-laki ya untuk menjadikan prioritas utama sebelum menikahi wanita. Ya, apabila tidak, ya maka tidak mengapa dia menikahi ya wanita tadi. Ya, maka ini yang tidak mengapa bagi seorang untuk menikahi wanita kalau memang dia apa namanya atau tidak mengapa bagi laki-laki tadi untuk membatalkan pernikahannya kalau memang dia tidak senang dengan wanita yang tadi dia mau nikahi tadi. Di sini ada pertanyaan, apakah diperbolehkan, Bu, tolong tenang sedikit Bu, kita acaranya belum selesai, ya tolong tenang sedikit. Dan apa, anak-anaknya ditenangkan ya, yang nangis dikeluarkan aja, kita belum selesai acaranya. Di sini ada pertanyaan, apakah diperbolehkan bagi pihak wanita minta bantuan uang untuk acara walimah kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya untuk masalah konsumsi. As-sa'ila yaqul ya syekh, as-sa'ila taqul hal yajuzu lil mar'ah masalan au liwalidil mar'ah an yatlub lirajul alladhi yurid an yuzawwijaha bi بعض يعني المساعدات مثل الأطعمة الخفيفة مثلا في أو تجاه زواجهم من الرجل الذي يريد أن يزوجها في الوليمة بعدين أن يرسل لها مثلا الطعام يعني حق الوليمة الأب يعني يطلب للرجل الذي يريد أن يزوج بنتها حق الوليمة مثل الطعام وغير ذلك للوليمة أبو المرأة طلب للرجل من الزوج أن يدفع حق الوليمة مثل الطعام يعني طعام الوليمة أهم شيء. هو الأصل أن الوليمة على الزوج, الوليمة واجبة على الزوج وهو الذي يقدم نفقة الوليمة, لكن لو حصل تعاون من والد المرأة مع الزوج يتعاونان في الوليمة فلا بأس. Jadi secara asal tentang pembiayaan walimah adalah kewajiban dari sang laki-laki tadi, ya, kewajiban dari calon suaminya. Dia yang berhak penuh untuk membiayai walimah tadi. Tapi kalau terjadi kerjasama umpamanya dari pihak laki-laki dan pihak wanita untuk saling bekerjasama, ini juga hal yang diperbolehkan. Tapi secara asal adalah kewajiban tadi diemban oleh ya pihak laki-laki. Kira-kira hiburan apa atau macam apa yang diperbolehkan saat walimah? Sa'ilah takul, ma hiya nau minal rohah au ghairi dalik au nau al-adah alladhi yajusu lana an naf'alahu fil walimah. Al-sunnah fi dalik الشاه أن يذبح شاه أن يقدم لحما سواء شاه أو لحم بقر أو لحم إبل أن يأتي بذبيحة لكن إذا ما عنده قدرة على الذبيحة فيجوز بأي شيء من الطعام أي شيء من الطعام والسنة ذبيحة التصلية شيخ مثلا نوع تصلية ما هي يجوز لنا أن نقدم تصليه اذا كان المشرك ما يجوز فالتصليه بدل ذلك يجوز الاناشيد الاناشيد ولو بالدف جائزه اناشيد اسلاميه jadi yang sunnah adalah menyembelih kambing ya sebagai hiburan atau yang lainnya ini disunahkan ya kalau tidak mampu maka dengan yang lainnya atau makanan yang lain sesuai dengan kemampuannya kemudian diperbolehkan untuk mendedengkan nasid, ya nasid-nasid dengan menggunakan dengan menggunakan seperti duf, ya sesuatu yang dipukul, ya kan apa namanya itu seperti duf, ya apa dalam bahasa Indonesia ini duf ini, ya, rebana ya seperti itu. Jadi ini yang digunakan untuk walimahan. Jadi hiburannya seperti ini. Saya tani masalahnya gua itu ada. Yani al anashid ukhra li al jiz. Al jama ada majlis. Lakin anashid, lakin abr asyrita. Atau sirqa. Jiz ya. Atau boleh juga dengan tabuan duf tadi ya atau rebana tadi bisa diganti juga kalau tidak ada rebana dengan menggunakan rekaman-rekaman kaset kata beliau tidak mengapa. Iya. Apa yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat, sedangkan orang tua senangnya dalam melakukan pernikahan bertentangan dengan syariat? Sa'ilah takul, ma mauqifuna indal walid, fa nahnu nurid an yakuna az-zawaj 'ala sunnah. فالوالد يريد أن يكون الزواج يعني وقعت فيها من المعاصي والمنكرات فكيف يعني نوجه مثل هذا الوالد يجب عليكم نصيحة هذا الوالد والرفق به وبيان الحكم الشرعي له وأن هذا لا يجوز أن تكون هناك منكرات في العرس ولكن إذا أصر هذا الوالد إلا أن يفعل المنكرات مثل الغنى وغيره فالإثم عليه وأنتم ليس عليكم شيء الإثم يكون على هذا الوالد بعد النصيحة والرفق إذا لم يستجب ما استجاب فالإثم هو الذي يتحمله وأنتم لا شيء عليكم yang wajib kita lakukan ketika menghadapi orang tua yang semacam ini maka kita menasihatinya dengan lemah lembut dan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kemungkaran yang ada di walimah atau pesta pernikahan. Maka setelah kita memberikan nasihat, ternyata orang tua tersebut tidak mau menerima nasihat kita, dan dia tetap bersikeras terhadap kesalahannya, maka tidak ada dosa bagi kita. Yang jelas kita sudah berusaha untuk menasihati dan menjelaskan kebenaran. Bagaimana dengan handycam merekam acara pernikahan untuk diperlihatkan kepada keluarga yang tidak bisa hadir? Fadilatul Syekh, ma hukmu at-taswir abr video min ajli an yursil ila qarabat alladzina lam yahduru fil walimah? Taswir bil video, ba'd al-ulama yara annahu jaiz wa ba'dhum yara annahu la yajuz. فالمسألة خلافية بين العلماء، ومن ذهب إلى أنه يجوز قال إن هذا ليس بتصوير، ليست صور ثابتة، ولكن يعني لا يجوز له أن يصور النساء بالفيديو ثم يطلع الرجال الأجانب من أولاد عمه وخاله ومن أسرته ينظرون إلى النساء، هذا لا يجوز. أما إذا كان سيصور الرجال ويرى أسرة هذا الزوج أو المرأة هؤلاء، هذا لا بأس. أما تصوير النساء فلا، تصوير النساء ثم يعطي الفيديو لرجال أجانب من أسرته ينظرون إلى النساء وهن متزينات ويرقصن، فهذا من المنكرات ولا يجوز. Jadi menggunakan handycam tadi untuk menyoting pesta pernikahan dan dikirimkan kepada keluarga yang tidak sempat hadir. Para ulama di sini terjadi perbedaan pendapat tentang penggunaan handycam atau video. Sebagian ulama ada yang melarangnya dan sebagian ada yang membolehkan. Terlepas dari itu semua, tidak selayaknya seorang kemudian menyoting wanita, kemudian wanita tadi diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Umpamanya video wanita tadi diperlihatkan untuk pamannya, untuk anak pamannya, diperlihatkan untuk keluarga-keluarga lain yang itu bukan mahram bagi wanita tadi, atau memperlihatkan ya video laki-lakinya untuk wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini juga tidak diperbenarkan, tidak diperbolehkan. Maka di sini, kalau seandainya seorang tujuan dari menyoting tadi dengan handycam untuk diperlihatkan kepada keluarga yang berhak melihatnya, ya, misalnya seorang istri ya, video pernikahannya diperlihatkan untuk bibinya, untuk pamannya yang itu mahramnya dia, ya, atau untuk bapaknya umpamanya enggak sempat hadir, maka tidak mengapa. Tapi kalau diperlihatkan untuk seorang yang itu bukan mahramnya, maka ini jelas merupakan kemungkaran dan tidak diperbolehkan. Kadang di KUA dianjurkan foto berdua bersebelahan untuk surat nikah. Tapi Syekh, ahyanan fi idarah hakku zawaja, yani idarah li liman yurid an zawaj, yani idarah at-tadbiriyah min al-hukumah, yatlub minna masalan as-surah. Summa ba'da dalika hadhihi surah yani yutalla amama an-nas. Fa kaifa hal nahnu nastajib ma talabi haula bi hadha? Yani bi taqat al-aql. Ini fotografi surah bas. Surah. Surah zauj wa surah zauja. Hal talabu al-hukuma qabla az-zawaj? Ma fi shay. Hadha yajuz. Hadha al-haja wa ad-darura jaiz. Mithl surah al-jawaz wa sabr أو البطاقة أو من أجل ورقة العقد تعمد عند الحكومة، هذا جائز للحاجة والمصلحة. Jadi kalau seandainya pihak KUA meminta foto pihak laki-laki dan foto pihak perempuan, diperbolehkan ini. selama itu untuk tujuannya darurah, seperti untuk membuat surat nikah atau yang lainnya, atau untuk sifatnya darurah, maka ini tidak mengapa dan diperbolehkan. Baik. خلاص. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يرزقني وإياكن علما نافعا وعملا صالحا وأن يبارك فيكن وأن يحفظكن إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.